Bersantai di tepi pantai, kelak tawa dan bercanda, semua ceria bersama di Pulau Dewata. Yes, iya kembali, kembali padaku. Luangkan waktumu untuk bertemu lagi. Bangkitkan kenangan masa lalu. Oh yeah, oh yo. Santai di tepi pantai, galak tawa canda, semua ceria bersama di Pulau Dewata.